ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana dengan orang yang mengejar sanad dan berbangga dengan sanad? Catatannya mengambil sanad secara online. Ya, ini banyak sekali ya sanad online sekarang. Ya. Cuman sanad saja, riwayat saja. Kalau ditanya apa isinya belum tentu dia paham. Terus sanad itu kan silsilah riwayat, belum tentu sahih. Ada yang punya sanad dikir-dikir ya, semua dikirnya itu selawatnya apa, ada sanadnya. Tapi sanadnya maksudnya apa? Kepada orang yang membuat bid'ah itu. Bukan kepada Nabi sanadnya, tapi kepada orang yang membuat bid'ah tersebut. Nah, itu sanad juga bagi mereka itu. Nah, itu tidak dianggap yang seperti itu. Walaupun dia punya sanad sepenuh dunia, tapi kalau dia menyelisihi hadits Nabi SAW, itu tidak benar. Ya, sanad periwayat itu diambil dari orang-orang yang kenal sunnah, dari ahli sunnah. Iya. Dan dia pelajari apa yang dia baca dari sanad itu. Nah, itu yang paling pentingnya, diambil manfaat dari apa yang dia baca, bukan sekedar baca saja.